وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid, masih pada babu bayani syai'in min anwa'is sihr, bab tentang penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Telah sampai pada hadis dari Abu Hurairah. Itu hadis yang dibawakan oleh muallif, man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara. Siapa saja yang membuat ikatan, mengikat suatu ikatan, summa nafasa fiha, lalu dia tiup dengan tiupan yang kecil disertai dengan ludah, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang mempraktekkan sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Siapa yang melakukan sihir tadi maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi, dan barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, siapa saja yang menggantungkan kepada sesuatu dari selain Allah, wukkila ilaihi, Allah serahkan urusannya kepadanya. Wukkila ilaihi, Allah serahkan urusannya kepada sesuatu itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa dha'afahu Al-Albani kama fi dha'ifil Jami'. Dan terakhir telah kita sebutkan hadis ini pada makna wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang dia itu melakukan sihir, mempraktekkan sihir, berarti sungguh asyraka, dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita masuk pada kalimat kedua dalam hadis ini. Wa man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu dari selain Allah, wukkila ilaihi. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin di situ, ta'allaqa syai'an ay istamsaka bihi. Ta'allaqa maknanya ialah istamsaka bihi. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sesuatu, i'tamad wa'tamada alaihi, dan dia menggantung menyerahkan urusannya kepada sesuatu itu. Ya. Dia bertawakal. Dia bertawakal kepada sesuatu dari selain Allah. Dia yakini sesuatu dari selain Allah bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya. Tawakal namanya. Karena yang namanya tawakal, i'timadul qalb, bergantungnya hati kepada sesuatu. Nah, siapa yang bergantung kepada sesuatu, wukkila ilaihi, Allah serahkan urusannya kepada orang tersebut. Ya. Apa maknanya? Aja'ala hadza syai'an ladzi ta'allaqa bihi ibadan lahu. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu itu yang dia bergantung dengannya, wukkila ilaihi, wakkalallahu ilaihi, Allah serahkan urusannya kepada sesuatu itu. Ya. Nah, kalau sudah Allah Ta'ala serahkan urusan orang itu kepada selain dirinya, maka takhalla anhu, Allah lepaskan dirinya dari orang itu. Allah tidak lagi ngurusi orang itu. Kenapa? Karena dia sudah bersandar hatinya kepada selain Allah. Entah dengan bersandarnya dia kepada sihir, entah bersandarnya dia kepada dukun, entah bersandarnya dia kepada jimatnya, entah bersandarnya dia kepada bintang-bintangnya, atau bahkan bertawakal kepada orang mati, orang yang soleh. Nah, siapa yang dia kemudian menganggap mereka bisa lebih memberi manfaat daripada Allah, maka ketika orang tersebut sudah mewakilkan urusannya kepada selain Allah, wukkila ilaih, Allah serahkan urusannya kepada dia sendiri. Wa munasabatu hadhil jumlah. Lalu apa hubungannya? Karena banyak orang yang dia bertawakal bukan kepada Allah. Dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW melihat ra'a rajulan. Dia melihat ada seorang fi yadihi, di bagian tangannya dia memakai halaqah, gelang. Gelang. Min sufrin, gelang yang terbuat dari kuningan. Ya. Di lengannya. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW melihat laki-laki ini memakai gelang dari kuningan yang haram emas dan perak. Kuningan asalnya boleh dipakai bagi laki-laki. Jam dari kuningan. Mungkin? Mungkin. Boleh. Tapi laki-laki ini memakai gelang min sufrin, maka Nabi tanda tanya, mahadihi, apa ini? Gelang apa ini? Maka menjawab, hadihi minal wahina. Gelang ini ya Rasulullah, minal wahina. Gelang yang bisa menghilangkan rasa lemah, mendatangkan kekuatan. Ya. Ya. Orang Jawa bilang besi kuning. Ya. Orang Jawa bilang besi kuning. Mendatangkan kekuatan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, insi'ha, lepas. Insi'ha dia, lepaskan itu. Fa innaha la tasiduka ila wahna. Didudukan masalahnya. Gelang tadi tidaklah menambah bagimu kecuali menambah lemahnya jiwa. Bayangkan, dia sudah naik bis, sudah sampai di Pulau Gadung ya, atau ke Merak, sudah sampai Merak, mau ke Sumatera kan. Besi kuningnya ketinggalan. Langsung muncul perasaan lemah. Waduh. Gimana nasib saya ya? Kayak bagaimana nanti perjalanan saya ya? Bagaimana ya saya nanti ya? Ini namanya sudah i'tamada 'alaih. Dia sudah menggantungkan urusan hidupnya kepada besi kuning tadi. Iya. Maka yang Nabi mengatakan, fa innaha la tasiduka illa wahna. Justru itu membuat kamu lemah, bukan tambah kuat. Baik. Mati. Mati. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan nasihat kedua, fa innaka law mitta wa hiya alaih ma aflahta abada. Kalau seandainya kamu mati sementara gelang kuningan tadi masih ada di lenganmu, maaflah tak abada, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Kamu tidak akan untung selama-lamanya. Karena itu termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah seorang barakallahu fikum harus berusaha memperhatikan ketawakalan itu hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, selanjutnya kata beliau, wa munasabatu hadhihi aljumlatillati qablaha, hubungan kalimat ini, siapa yang bertawakal kepada sesuatu diserahkan, hubungan kalimat ini dengan sihir. Siapa yang belajar melakukan sihir, sungguh telah dia berbuat syirik. Apa hubungannya dua kalimat ini? Kata Syekh, anna nafikha fil uqad yuridu ayatawassala bihada syekh ila hajatihi wa ma'aribihi. Bahwa orang yang dia itu nafikh, meniup tali yang akan dijadikan alat untuk melakukan praktek sihir, nah, yuridu ayatawassala bihada, dia menginginkan akan sampai tujuannya, ya, hajatnya, wa ma'aribuh, dan harapan-harapan yang dia ingin sampai kepadanya. Maka karena itulah yukalu, fayukalu hadha syai' al-muharrama. Maka dia pun diserahkan oleh Allah kepada sesuatu yang diharamkan tadi. Karena dia ingin, karena dia bertawakal dengan sihir, maka Allah serahkan urusannya dengan sihirnya. Allah tidak tanggung jawab, berlepas diri darinya. Wa wajhun akhar, sisi yang pertama tadi, berarti orang yang belajar sihir dia telah bertawakal dengan sesuatu yang haram. Siapa yang bertawakal dengan sihir berarti dia telah bertawakal dengan sesuatu yang haram. Baik. Wa wajhun akhar, sisi yang lain. Kadang ada seorang, kamu pergi ke lain pulau, apa yang jadi apa namanya pengandelmu, apa pengandel, artinya kamu punya pengandel apa? Ternyata apa, dia punya sihir, ini yang jadi andalan saya. Ternyata apa, besi kuning saya ini, nah di sini barakallahu fikum, berarti dia telah bertawakal kepada sesuatu itu. Sisi yang kedua, wa huwa anna minan nasi man idza suhira an tariqi naf'i bil uqadi dhahaba ila saharah wa ta'allaqa bihi. Sisi yang kedua, sisi yang lain, bahwa kata mu'alif, bahwasanya wa huwa, bahwasanya anna minan nas, bahwa sebagian dari orang, man idza suhir, orang kalau dia praktek sihir, antarikin nafikh, dengan cara tadi meniup tali benang yang sudah diikat. Dhahaba ila saharah, akhirnya pergi ke tukang sihir. Wa ta'allaqa bihi, dan dia pun menggantungkan dengan sesuatu itu. Iya. Iya. Wa la yadhhab ila al-qira'at wal adwiyat. Dia tidak pergi mengambil doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-qira'at, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Wal-adwiyah al-mubahah, atau tidak pergi mengambil obat-obatan yang mubah. Mungkin pakai herbal, ya. Pengobatannya mubah. Tapi dia perginya ke mana? Ke sihir. Akhirnya apa? Dia pun melakukan sihir. Ya. Adapun kalau dia berdoa atau minum obat yang memang mubah secara medis, ini tawakal yang boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika itu memerintahkan untuk tadawau, berobat kalian. Berobat. Fa inna Allaha la yanzilu da'an, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Alima man alim, Allah beritahukan orang yang dikasih tahu. Wa jahila man jahil, dan tidak ngerti orang yang tidak diberitahu. Berarti obat-obat yang mubah, kalau zaman sekarang herbal, ya, obat yang kalau antum kena penyakit sesuatu, minum dengannya sebagai asbab yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu bukan satu-satunya, itu diantara usaha saja. Iya. Nah, dan itu tidak termasuk tawakal yang dipahami oleh orang sufi. Itu bukan tawakal, berarti masih syirik katanya. Tidak. Ahlu sunnah meyakini bahwa tawakal itu dengan melakukan sebab al-ma'dzun yang diizinkan oleh syariat. Iya. Termasuk berobat. Ya. Atau dengan doa. Seperti Nabi bersabda, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya. Ya, siapa saja keluar dari rumahnya. Summa qala, lalu dia berdoa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dibaca, bukan ditulis di kertas, disimpan di dompet. Yeah. Tapi dibaca. Siapa yang keluar membaca doa ini, maka yuqalu lahu, dikatakan hudida, kamu telah diberi hidayah. Wuqita, kamu telah dijaga oleh Allah. Wakufita, kamu telah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Yaqulu syaitan, syaitan mengatakan kepada syaitan yang lain, kaif laka birajulin, bagaimana kamu bisa mendekati orang ini? Qad hudiya, dia telah diberi hidayah. Wa kufiya, telah dicukupi oleh Allah. Wa wuqiya, dan dia telah dijaga oleh Allah. Kamu sudah bisa mendekati dia. Perhatikan, doa itu sangat besar manfaatnya. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ya. Bukan dengan pakai besi kuning. Bukan dengan sihir agar wibawa. Sebagai seorang pemimpin supaya wibawa di hadapan bawahannya, dia praktek sihir. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan yang diajarkan, dan ini bukan tawakal yang disyariatkan. Sebenarnya kata mu'alif, wal ad'iyah al mashru'ah, atau doa-doa yang memang diajarkan, seperti doa mau tidur, baca ayat kursi, sebagai asbab yang Allah terangkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagai penjagaan dari Allah Ta'ala dari sihir. Dia baca sampai pagi, Allah jaga dia dari sihir. Iya. Wa man tawakkala 'ala Allahi kafahu. Siapa yang bertawakal, bersandar hati kalanya kepada Allah, kafahu. Allah cukupi. Dalam Al-Qur'an. Wa may yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang yatawakkala 'ala Allah, bersandar hatinya hanya kepada Allah, bukan bersandar hatinya kepada makhluk, fahuwa hasbuh, Allah sendiri yang mencukupi. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah yang menyampaikan urusannya. Ya. Wa idza kana Allahu hasabaka, maka apabila Allah Ta'ala yang mencukupimu, wala budda an tasila ila ma yuturid, maka pasti, kata Syekh, akan sampai juga kepada apa yang Anda inginkan. Ya. Kalau Anda bertawakal hanya kepada Allah, fala budda, pasti akan sampai kepada apa yang Anda inginkan. Ketika antum bujang fakir, ya, mau nikah maju mundur. Ya. Ya. Berani apa enggak? Kalau berani, maju. Kalau enggak berani, jangan berani-berani. Ya. Ya. Ternyata apa? Ketika Allah Ta'ala mengatakan, "Iyakunu fuqara yughnikumullah." Kalau kamu fakir, Allah yang akan mencukupi. Ya. Kalau orang mukmin niat nikah menjaga agamanya supaya tidak terjatuh kepada perzinaan, maju dia. Bismillah. Apa modalnya? Bismillah tawakal. Mohon pertolongan di sisi Allah. Ternyata Allah sendiri mengatakan, "Ayakunu fuqara yughnikumullah." Kalau kalian dalam keadaan fakir, Allah mencukupi. Kalau Anda jujur ingin beribadah, menikah, menjaga agama, Allah tolong. Iya. Tapi kadang bayang-bayangnya lebih besar dari apanya? Bayang-bayang biasanya lebih besar dari apanya? Eh? Bayang-bayang biasanya lebih besar dari barangnya. Kan gitu. Artinya bayangan itu kadang besar, menakutkan. Hakikatnya sesuatu itu kecil sebenarnya. Iya. Betul, dia menikah. Masya Allah, dalam kondisi fakir, ternyata Allah cukupi. Waktu bujang kalau makan nasi separoh, sayur separoh, bayar separoh. Itu? Kalau makan di warung Tegal itu, warteg. Nasi separoh pak, sayur separoh pak, semuanya sebab separoh. Duitnya pas, separoh tok. Masya Allah, sekarang dia bukan lagi nasi separoh. Satu anaknya sudah 7. Makan semuanya. Tadinya ngontrak, sekarang punya rumah. Dulu bingung pekerjaan, sekarang banyak pekerjaan. Ngerumat anak saya sudah pekerjaan ya. Masya Allah. Kenapa bingung? Ngerumat anak itu sudah pekerjaan. Apalagi di rumah tangga. Bayangannya, nanti suami saya kerja apa? Padahal, barakallahu fikum, kalau dia jujur, ditolong oleh Allah. Dulu tidur tidak pakai kasur. Sekarang anaknya 7, kasurnya 7. Mau milih yang mana? Dicukupi oleh Allah. Kenapa tidak yakin? Sehingga seorang mukmin harus bertawakal. Kalau dia tawakal, kata Syekh, "Fala budda an tasila ma turid." Pasti disampaikan apa yang dia harapkan. Ya. Ini penting. Lakin, tapi sebaliknya, lihat, "Man ta'allaqa syai'an," siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, "minal makhluqin," dari makhluk. Kalau saya tidak sekolah, apa bisa dapat pekerjaan? Eh? Kalau saya tidak punya apa namanya titel, apa saya bisa bekerja? Iya. Sehingga bayangannya, kalau saya tidak kuliah, tidak bisa dapat apa? Uang. Masya Allah. Barakallahu fikum, jangan dihantui dengan hantu yang kita bikin sendiri. Anak-anak kita kalau belajar agama tok, apa masa depannya cerah? Cuman belajar agama tok, bagaimana dengan dunianya? Anda nanam padi, rumput pasti tumbuh. Anda punya sapi, sekitar itu untuk nanam, untuk sapinya. Nanti padinya malah barakallahu fikum, apa namanya, pohon padinya itu bisa untuk sapinya juga sekalian. Masya Allah. Jadi kalau orang orientasinya kepada dunia, maka akan dijadikan ja'alal faqra baina ainaihi fala ya'ti minad dunya illa ma quddirullah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya? Kata Nabi, ja'alal faqra baina ainaihi, kefakiran selalu di depan matanya. Kefakiran selalu di hadapan matanya. Dan tidaklah didatangkan dunia kecuali apa yang ditakdirkan untuk dia. Iya. Jadi dia tidak bisa bersyukur, bertawakal, bersabar sehingga sulit merasa cukup. Tapi kalau dia bersabar, bersyukur, bertawakal, sekecil apapun jadi cukup. Iya. Sesuatu yang kelihatan tidak mencukupi jadi cukup. Itulah tawakal. Maka bergantung kepada Allah, jangan kepada makhluk. Wa man wukila ila syai'in minal makhluqin wukila ila dha'fin wa 'adsin wa 'auratin. Ya. Siapa yang bersandar kepada sesuatu dari makhluk, entah sihir, entah jin, entah dukun, ya, maka dia telah bersandar ila dha'fin, telah bersandar, telah menyandarkan kepada sesuatu yang dha'fin, lemah. Ya. Wukila ila dha'fin, diserahkan urusannya kepada sesuatu yang lemah. Wa 'adzin, 'adz juga lemah. Wa 'aurah, yang punya celah. Celah atau cacat, 'aurah. Ya. Ada cacatnya. Mesti ada cacatnya. Ya. Tidak sempurna. Namanya makhluk. Ya, sekuat-kuatnya jin mati juga. Ya. Jin bisa berbuat dengan kekuatannya. Maka ketika dia berbuat dengan kekuatannya, saatnya mati, mati. Mau apa kamu? Kenapa dia mengandalkan saya punya 5000 jin? Masya Allah. 5000 jin itu makhluknya Allah. Adapun orang yang bertauhid yakin dengan pertolongan Allah. Iya. Jadi Allah sendiri akan mengalahkan kalian. Iya. Perhatikan di sini. Kadang seorang merasa besar jiwanya, merasa kuat jiwanya ketika didamping oleh jin. Berapa jumlahnya? Ada yang 1000, 2000, ada yang 5000. Ada pun yang bertauhid, alhamdulillah, dicukupi dengan Allah Ta'ala. Jika tidak mempraktekkan sihir, tidak mempraktekkan praktek-praktek yang terjatuh kepada kesyirikan. Waqad yasmulu al-hadisu man i'tamada 'ala nafsihi. Dan mencakup juga hadis ini, barang siapa yang bersandar atas dirinya sendiri. Wa sara mu'jiban bima yaqulu wa yaf'al. Nah, kalau sudah dia bersandar kepada dirinya sendiri, jadilah orang itu apa itu? Mu'jib, orang yang kagum. Apa namanya? Kagum terhadap dirinya sendiri. Apa? Ujub. Iya. Bima yakunu wa yaf'al, ujub dengan apa yang dia ucapkan. Ujub dengan apa yang dia lakukan. Iya. Wa innahu yuqil ila nafsihi. Nah, orang yang ujub bersandar kepada dirinya sendiri, Allah akan serahkan urusannya kepada dia sendiri. Masya Allah. Ya. Wa yukilu ila dha'fin wa 'adzin wa 'aurah. Sama. Dia telah bersandar kepada sesuatu yang lemah, punya masa lemah dan 'aurah, memiliki celak. Ada celaknya. Atau ilmunya seberapa sih? Sampai mengangkat dirinya setinggi langit itu. Kalau bukan karena dakwah saya di sini, wah, tidak ada dakwah seperti ini. Ilmu kita seberapa? Ya. Seberapa ilmu kita kok sampai kemudian mengatakan ini kata sebab saya. Buruk. Kalau bukan karena saya, tidak tahu seperti apa. Ujub. Tidak boleh. Syekh Mukbil selalu mengingatkan bahwa dakwah kita bukan karena kebab ilmu kita, kekuatan kita, tapi semuanya karena sebab pertolongan Allah. Maka marilah kita juga sebagai ahlu sunnah salafiyin selalu berusaha untuk bersandar kepada Allah, menghadapi segala fitnah-fitnah yang muncul. Fitnah semakin hari semakin bermunculan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu menghadapinya. Maka kita mengharap pertolongan Allah saja, ya, sambil belajar talabul ilm, duduk di majlis ilmu, dan selalu mendekatkan diri kita kepada ulama-ulama kita, ulama ukibar, ulama ahlu sunnah, yang mereka terus membimbing ahlu sunnah istiqomah di atas sunnahnya. Ya. Baik. Selanjutnya, walihada yanbahi an takuna daiman muta'alliqan billah fi kulli af'alik wa ahwalik hatta fi ahwanil umur. Oleh karena itulah kata Syekh, seyogyanya bagi kita, bagi Anda, selalu bergantung hati hanya kepada Allah pada segala perbuatan-perbuatanmu, wa ahwalika keadaanmu, hatta fil fi ahwanil umur, sampai pada perkara yang ringan sekalipun. Ya. Kalau Allah tidak menolong kita berat menghadapi masalah rumah tangga kita. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah berat menghadapi fitnah-fitnah yang semakin besar. Maka berharaplah dengan pertolongan Allah. Ya. Jangan seperti yang disebutkan oleh Qarun. Ketika diberi oleh Allah harta yang sangat banyak, dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Tidak lain aku diberi harta sebanyak ini karena disebabkan ilmu yang Allah berikan kepadaku. Saya ini sudah S3. Makanya ucapan saya, perbuatan saya bisa merubah seperti ini. Ilmu saya sudah sekian. Jangan seperti Qarun. Harta yang banyak dia sandarkan kepada dirinya. Apa akibatnya? Allah benamkan ke dalam bumi. Kesombongannya menjadi sebab kehancurannya. Maka demikian pula kita tawadhu ilal haq. Tawadhu merendahkan diri kita kepada kebenaran. Taib merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. I'tamid wa naqulu lil insan, kami katakan kepada para manusia, i'tamid ala nafsika binisbati lin nas wala tas'alhum wala tastazil amamahum wastaghni anhum mastata'ta. Kami katakan kepada para manusia, bersandarlah atas dirimu kalau dinisbatkan kepada manusia. Ya, artinya apa? Jangan minta-minta. Ya. Tidak hajat minta-minta. Kalau kamu masih punya, cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya. Wala tastazil, jangan kamu merendahkan diri di hadapan mereka minta-minta. Ya. Wastaghni anhum, merasa cukuplah dari mereka, mastata'ta, semampumu. Ini kalau kita kepada sesama manusia. Ya, alhamdulillah pemberian Allah sudah mencukupi. Tidak perlu saya meminta-minta kepada yayasan-yayasan hizbiyah. Alhamdulillah tanpa meminta kepada yayasan hizbiyah pun dakwah bisa jalan. Tidak harus datang ke Ihya'atul Ros. Ya? Lalu kemudian meminta-minta, lalu akhirnya kita menabrak sesuatu yang haram. Tanpa itu pun dakwah ahlus sunnah bisa jalan. Alhamdulillah semua ini dengan pertolongan Allah. Amma binisbati lillah, adapun kalau disandarkan kepada Allah, fala tastaghni anhu, kamu jangan merasa cukup. Kalau di hadapan Allah, selalu kita merasa butuh. Kalau di hadapan manusia, alhamdulillah, saya sudah cukup. Yang seperti ini sudah cukup bagi saya, alhamdulillah. Sudah cukup. Pagi makan dengan sayur seperti ini, lauk seperti ini, sudah cukup bagi saya. Rumah seperti ini sudah cukup bagi saya. Lalu yayasan tadi menawarkan, sudah nanti tak bangunkan yang lebih bagus, tak kasih fasilitas yang lebih bagus. Tapi syaratnya apa? Menukar prinsip. Sunnah ditukar, maksiat harus dilanggar. Oh, afwan, saya tidak mau. Saya cukup. Merasa cukup dengan pertolongan Allah. Ya, ini penting bagi ahli sunnah. Jangan seperti hizbiyun. Ingin dakwahnya kelihatan banyak didengar orang, akhirnya menempuh jalan-jalan yang ternyata menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kun daiman mu'tamidan ala rabbik hatta tatayasar lakal umura. Bahkan jadilah anda selalu bersandar hanya kepada Rabbmu. Ya. Sehingga tatayasar lak, akan jadi mudah urusanmu. Wa min hadzan naw'i man yata'allaqu nabi ba'dil ahraz wa yu'allikunaha fa innahum yuwakkiluna ila hadza. Maka dari sini kita tahu jenis dari perbuatan-perbuatan bertawakal kepada selain Allah. Apa itu? Man yata'allaqun, orang yang menggantungkan bi ba'dil ahraz, kepada sebagian jimat-jimat. Kertas ditulisi kalimat Al-Fatihah sungsang, dikasih minyak wangi, lalu apa? Digantung di mobilnya. Apa keyakinannya? Ini menjadikan mobil selalu lancar, tidak ada aral melintang, ada polisi nyetop pun takut. Jadi dia apa? Tidak punya SIM rupanya. Ya apa? Pakai itu. Sampai polisi saja takut katanya. Berarti sesuatu yang dia jadikan sesuatu untuk sesuatu yang haram. Fa innahum yuwakkiluna ila hadza, kalau dia bersandar kepada jimat-jimat tadi, Allah serahkan kepadanya. Wala yahsulahu maqsudahum, tidak akan tercapai apa yang dia tuju. Lakinnahum law i'tamadu 'ala Allah, tapi kalau seandainya manusia bersandar hanya kepada Allah, wasalaku subulash syar'iyyah, menempuh jalan syar'iyyah, doa, berdoa. Kalau naik mobil pakai apa namanya itu, sabuk apa? Mana yang lebih aman, sabuk pengaman atau jimat tadi? Kalau naik mobil, menurut teori mobil, ya, tentu yang lebih menyelamatkan doa dan ikhtiar tadi. Hasallahu ma yuridun, maka akan didapat apa yang dia inginkan. Min hadzan naw aidan, termasuk jenis ini pula, bersandar kepada selain Allah. Apa itu? Ta'allaqa syai'an minal kubur, menggantungkan hatinya kepada kuburan-kuburan. Kalau lagi susah datang ke kuburan, kalau lagi senang datang juga kemana? Ke kuburan. Tawakalnya hanya kepada Allah. Mau pergi ke Malaysia ngode, pamit dulu, mudah-mudahan sukses. Pulang pun pamit lagi, semoga sukses terus. Bertawakal kepada sesuatu yang di dalam kubur, ini termasuk wukkila ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Ahad sebagaimana biasa, daurah ilmiah di Masjid Nur Sulaiman bersama Al-Ustadz Muhammad Afifuddin insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin.